Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita sedang pada pembahasan al-iman dari empat sifat yang mesti dimiliki agar terhindar dari kerugian dunia akhirat, yaitu sifat yang pertama, sifat keimanan. Setelah kita pelajari bersama bahwa keimanan itu tidak bisa dihasilkan tanpa dasar ilmu, tidak akan sempurna tanpa ilmu, dan keimanan dalam hal ini adalah beriman dengan masalah-masalah akidah yang pokok-pokoknya kita kenal dengan arkanul iman, rukun-rukun iman sita, yaitu yang jumlahnya 6, yang diistilahkan oleh ulama dengan istilah usuluddin, pokok-pokok agama. Yang terbesar dari 6 rukun iman itu usuluddin adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang meliputi beriman dengan wujud Allah. Wujud Allah yaitu keberadaan, adanya wujud Allah, diri Allah, zat Allah. Dan beriman dengan 3 macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, sebagaimana telah dipaparkan. Yang 3 tauhid, jenis tauhid itu tertera dalam Al-Quran surat Maryam ayat 65 dalam satu ayat, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dasar ini adalah tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadati, ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, ini tauhid al-asma wa sifat. Perlu kita ketahui bahwa keimanan tersebut harus sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Kita telah pelajari bersama bahwa keimanan itu dasarnya adalah ilmu. Keimanan tidak akan sempurna tanpa ilmu. Ilmu itu harus berdasarkan pemahaman as-salafus salih, pendahulu yang salih. Keimanan itu harus sama dengan keimanan as-salafus salih. Tidak boleh menyimpang dari keimanan mereka. Tidak boleh menyimpang dari pemahaman mereka, keilmuan mereka. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang ya, ilmu yang menyimpang dari pemahaman dari keilmuan salafus saleh akan melahirkan keimanan yang juga salah, keliru, menyimpang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا. Apabila mereka beriman, orang-orang itu beriman, بِمِثْلِ, dengan yang semisal, ma aman tumbih, dengan yang semisal yang sama dengan keimanan kalian, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Dan apabila mereka berpaling dari keimanan kalian, menyimpang dari keimanan kalian, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka itu berada dalam penyimpangan, penyelisihan. Dan orang yang berada dalam penyimpangan iman, penyelisihan iman dengan keimanan salafus saleh, yang teratas yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, dan menurun kepada tabi'in, kemudian menurun kepada atba' tabi'in, yang berada pada syiqaq, penyimpangan, penyelisihan terhadap keimanan mereka, keimanan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, yaitu salafus saleh, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dalam surah An-Nisa wa may yushaqiqi ar-rasula barang siapa menentang rasul, menyelisihi rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk itu, telah datang ilmu, telah datang dakwah, iqamatul hujjah, hujjah sudah ditegakkan, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, petunjuk itu sudah jelas baginya, sudah dipaparkan dengan terang benderang, dengan sejelas-jelasnya, tetapi memilih untuk menyelisihi, untuk menentang, berpaling dari petunjuk itu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti selain jalannya kaum mukminin, jalan agama, yakni keimanan, akidah, dan amalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, niscaya kami akan membiarkan dia sesuai pilihannya. Larut, tenggelam pada penyimpangannya, pada penentangannya, penyelisihannya, sesuai pilihan dia sendiri. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali di akhirat nanti. Perhatikan dengan baik. Barakallahu fikum. Dua ayat ini, yang pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua di surat An-Nisa, menetapkan bahwa yang menjadi barometer benarnya keimanan akidah manhaj dalam memahami, dalam mengilmui Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian menjadi dasar keimanan sehingga beriman dan berakidah dengan benar, yang menjadi barometer adalah pemahamannya, ilmunya, keimanannya, akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum, yang merupakan salafun as-salih, pendahulu kita yang salih. Ayat dalam surat Al-Baqarah ini mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bi khitab. Hadis itu turun kepada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah sahabatnya. Khitab, pembicaraan tertuju kepada mereka para sahabat. Fa in amanu, apabila mereka orang-orang itu beriman, bimithli ma amantum bihi, semisal sama dengan ma amantum bi, dengan keimanan kalian. Kalian ini siapa yang dimaksud? Siapa yang ditunjuk kalian oleh Allah SWT di sini? Sahabat. Ayat turun kepada Nabi SAW di tengah-tengah sahabatnya. Jika mereka orang-orang itu beriman seperti keimanan kalian, yakni keimanan Nabi bersama sahabatnya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah dapat petunjuk. Wa in tawallu, jika mereka berpaling, menyimpang dari keimanan kalian, yaitu keimanan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, fa innamahum fi syiqaq, maksudnya mereka berada pada syiqaq, pada penyelisihan, penyimpangan, penentangan. Diancam dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula, barang siapa menyelisihi, menyimpang, menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, qamatil hujjah, hujjah sudah ditegakkan, dakwah sudah sampai, penjelasan sudah sampai, ilmu sudah sampai, tapi memilih untuk menyelisihi, menyimpang, menentang. Justru wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya kaum mu'minin. Perhatikan baik-baik, sabil al mu'minin, wa yattabi, mengikuti ghaira sabilil mu'minin, wa yattabi, mengikuti ghaira, selain sabilil mu'minin, jalannya kaum mu'minin. Siapa kaum mu'minin dimaksud? Kaum mu'minin adalah para sahabat radhiyallahu anhum, beriman bersama Nabi SAW. Keimanan mereka yang ditiru, diikuti oleh murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, yang juga kemudian ditiru, diikuti oleh murid-murid tabi'in, pengikut tabi'in, itu atba'ut tabi'in, mereka yang dikenal dengan salafus salih, ya, generasi emas yang direkomendasi oleh Nabi SAW dalam hadis muttafaq alaihi, sebagai sebaik-baik generasi yang menjadi uduh, menjadi panutan, teladan pemahaman mereka, ilmu mereka, keimanan mereka, akidah mereka, manhaj mereka, amalan mereka. Jangan coba-coba menyelisih mereka, yang coba-coba menyimpang dari mereka. Ya. Pada hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati." Yani ada potongan, ada yang kami tidak kutip dari awal hadis karena agak panjang hadisnya, yang terkait dengan ini kalimat yang paling dekat dengan ini. Nabi AS mengatakan kepada sahabatnya ketika memberikan wejangan kepada mereka, wejangan yang menyentuh hati, yang membuat air mata berlinang, membuat ya benar-benar terkesan para sahabat. Tapi mengatakan, "Wa may ya'ish minkum ba'di," barang siapa di antara kalian hidup setelahku, dipanjangkan umurnya, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia sungguh akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, bukan sedikit, perselisihan itu banyak. Kata Nabi, "Fa sayara ikhtilafan katsira," maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak itu benar-benar membingungkan. Dan itulah yang menimpa kaum muslimin ketika mendapati perselisihan yang banyak itu. Kaum muslimin bingung. Yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Karena perselisihannya banyak, berwarna-warni. Ya, sudah terlalu banyak perselisihan, penyimpangan keluar dari shiratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Nabi berwasiat, jika barang siapa di antara kalian yang mendapati itu, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah al khulafa'ir rasyidin, sunnah para khalifah yang rasyid. Mulai dari Abu Bakar, Siddiq, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, Al-Mahdiyin, yang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Mereka punya sunnah-sunnah yang tentunya tidak keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah hasil apa yang mereka dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka terapkan. Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. "Adu'u 'alaiha bin nawajid," gigitlah erat-erat sunnah itu, dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap muhdatsatil umur, urusan-urusan baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya urusan baru dalam agama ini yang diada-adakan, yang dikarang-karang, tidak ada petunjuknya dari Nabi alaihi salatu wassalam dan para al-khulafa ar-rasyidun, para sahabat radhiyallahu anhum, keluar dari jalannya para sahabat salafus salih radhiyallahu anhum, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan sesungguhnya dan wa kullu bid'atin dalalah, sesungguhnya seluruh bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Jika ada bid'ah yang baik, yakni ada urusan agama yang dikarang-karang, yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya, tuntunannya dari Nabi SAW, maka itu dianggap baik, maka berarti agama belum sempurna, syariat belum sempurna. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah turun ayat yang menjelaskan bahwa syariatnya telah sempurna. Wahyu berhenti karena sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agama kalian, syariat kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian ni'mat. Wa raditu lakum al-islam adina, dan aku ridha Islam jadi agama kalian. Jadi semua bid'ah itu sesat. Ini pernyataan Nabi SAW secara tegas. Tidak perlu ditakwil-takwil lagi. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari banyak jalan sanad periwayatan, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, dihasankan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Oleh karena itu, kita mendapati statement-statement imam-imam Ahli Sunnah Jamaah mengacu kepada itu semua, mempertegas itu semua. Salah satunya statement al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'a anillah, dan beriman dengan apa saja yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai yang dimaksud oleh Allah, sesuai yang diinginkan oleh Allah, tidak keluar dari amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'a 'anillah, dan apa saja yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai yang dimaksud dan diinginkan oleh Allah. Kemudian kata Syafi'i lagi, kelanjutan ucapannya, wa amantu bi rasulillah, wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah bima ja'an Rasulillah, dan beriman dengan apa saja yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah. Ala muradi Rasulillah, sesuai yang dimaksud, yang diinginkan oleh Rasulullah. Tidak keluar dari apa yang dimaksudnya. Tidak keluar dari apa yang diinginkannya. Tidak menyimpang. Ini maknanya beriman dengan Al-Quran dan Sunnah hadith-hadith Nabi SAW yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Nabi SAW. Wahyu, kalam Allah, firman Allah, Al-Quran, sesuai yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan tafsir, pemahaman makna yang benar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis-hadisnya, sunnahnya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Difahami sesuai yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita tahu makna pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, hadith-hadith yang datang kepada kita? Jawabannya, melalui jalur siapa sampai kepada kita, kepada umat? Melalui jalurnya siapa? Siapa yang meriwayatkan semua itu sampai kepada umat? Periwayatnya adalah para sahabat. Mereka lah yang diajari langsung oleh Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran, difahamkan langsung kepada mereka oleh Nabi SAW, dan mereka praktekkan, aplikasikan, ya, dengan keimanan mereka, akidah mereka, amalan mereka, sabda-sabda Nabi itu, dan amalan-amalan Nabi. Sahabat yang mendengarnya, yang menyaksikannya, mereka benar-benar memahaminya, kemudian meriwayatkannya. Mereka yang meriwayatkan. Meriwayatkan Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis. Mereka lah yang paling tahu. Dan mereka telah mengaplikasikannya di masa hidup Nabi SAW. Oleh karena itu mereka direkomendasi. Oleh karena itu kita mengacu. Sudah kita dengar ayat-ayat di atas. Keimanan mereka yang menjadi patokan, barometer. Jangan coba-coba menyimpang, keluar dari paman mereka, ilmu mereka. Jangan mendatangkan ilmu baru. Jangan coba-coba mendatangkan ilmu baru, pemahaman baru dalam agama ini, akidah baru dalam agama ini. Ayat juga sudah kita dengar. Turun ayat kepada Nabi SAW yang maknanya Allah telah menyempurnakan agama ini, syariat ini. Menyempurnakan nikmatnya. Nikmat terus adalah syariat. Dan Allah ridha syariat Islam ini, agama Islam ini jadi agama bagi umat ini. Setelah itu Nabi SAW wafat. Kewajiban kita adalah mempelajari, mengilmui sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu anhum mewariskannya kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in. Tabi'in mewariskan kepada murid-murid mereka dari atba'u tabi'in, mewariskan kepada a'immah, imam-imam setelahnya. Ya, itulah yang terus diajarkan, ya, sampai pada masa kita ini. ya, itu warisan. Jadi bukan sesuatu yang bisa dikarang-karang, dibuat-buat sesuai selera, ya, sesuai hawa nafsu masing-masing. Nah, itulah yang membuat banyaknya perselisihan-perselisihan yang disyaratkan tadi, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan keluar dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada as-salafus salih. Nah, untuk sementara kita cukupkan berhenti pada nukilan ucapan As-Syafi'i, nanti menyusul nukilan ucapan murid Al-Imam As-Syafi'i yaitu Al-Imam Ahmad, dan seterusnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Aktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.